Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, mungkin di luar konteks. Saya mau tanya tentang surat Yusuf ayat 11. Ada bacaan la ta'manna. Itu apakah harus dibacanya benar-benar Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya maknanya atau apanya tadi? Baik, penjelasannya. Jadi bapak penjelasannya, bahwasanya jadi cerita itu kan ceritanya panjang. Sayyidina Yusuf itu adalah punya saudara-saudara yang merasa bahwasanya Sayyidina Yakub itu sangat mencintai Sayyidina Yusuf alaihissalam, sehingga ada makar, ada rekayasa bagaimana agar Yusuf ini mau dihilangkan saja dari keluarga tersebut. Babnya ngiri deh. Tapi ini pelajaran istimewa. Kalau kita baca surat ini, surat Yusuf ini pelajaran istimewa, dari pelajaran cinta, pelajaran menghargai sesama, pelajaran kebersamaan, termasuk ini pelajaran keluarga agar tidak ngedengki. Akhirnya Sayyidina Yusuf itu mau dibawa. Dan firasatnya seorang nabi ini jangan-jangan mau diperlakukan yang benar lata. Jadi wahai bapak, kenapa kau tidak merasa aman dengan keberadaan saya sebagai keluarganya yang membawa Yusuf? Merasa kok, kenapa kok enggak curiga, Pak Abah? Saya itu akan selalu menolong Yusuf nanti. Ini adalah firasatnya Sayyidina Yakub alaihissalam. Kemudian setelah sampai di tempat, Sayyidina Yusuf dimasukkan ke sumur. Setelah itu dibawakan bajunya yang di lemari dengan darahnya kambing. Lalu mengatakan, Yusuf dimakan oleh serigala. Ya, ini ada pendidikan bahwasanya keluarga jangan sampai ada yang ngiri di antara kita. Maka yang diiri itu akan menjadi lebih mulia dari yang lainnya. Ada orang itu di dalam sebuah keluarga itu yang jahat, bersekongkol. Biasanya ini adalah orang yang paling dicintai oleh ayahandanya. Di sisi lain, pendidikan juga yang dihadirkan di sini, para orang tua tidak boleh tidak adil kepada anak-anaknya. Orang tua tidak boleh tidak adil kepada anak-anaknya yang menjadikan anak-anak pada ngiri dengan anak bontot tersebut atau anak yang paling disayang. Ini ada sebagian orang tua itu, kalau sudah sayang sama anaknya, ya sudah, tolong, berlebihan. Sehingga yang lain itu tuh, kalau sudah dia, pasti dia, bisa-bisa, pasti dia. Giliran bapak ibunya mati, rebutan waris. Nah, ini pendidikan. Alah. Maka anak itu menjadi ngiri itu bisa saja ada sebabnya. Tapi juga bisa saja karena memang tabiatnya jelek sudah. Tabiatnya jelek, maka jangan menjadi yang jelek. Diberi contoh, lihat yang Nabi Yusuf, Yakub pendidikannya benar dan Nabi Yusuf akhlak yang paling benar, tapi ternyata diiri oleh saudaranya. Tapi yang diangkat pertama adalah siapa? Nabi Yusuf. Dan nanti yang menolong saudaranya adalah juga Nabi Yusuf. Nah, ini adalah makna yang dihadirkan. Kemudian kalau cerita, ada satu tafsir khusus tentang surat Yusuf ini. Ada beberapa ulama mengambil istibat dari keindahan bahasa di dalamnya. Memang Al-Quran semuanya indah, cuma itu ada isyarat-isyarat yang luar biasa dihadirkan tentang surat Yusuf. Pendidikan tentang bagaimana mengekang hawa nafsu, syahwat, kisah Siti Zulaikha dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam, bagaimana tengah orang terpesona sampai bagaimana takwil mimpi. Ini kan itu ada di situ semua, takwil mimpi. Ada orang hidupnya sama mimpi ya, mimpi, mimpi, mimpi, dikit-dikit mimpi, pusing sampai hidup dengan mimpi saja. Hidupmu tidak dengan mimpi, akan tapi dengan alam nyata. Bagaimana dengan mimpi? Kalau mimpi itu adalah sesuai dengan yang menakwilinya. Baik. Nah, Yusuf itu adalah orang yang sangat dicintai oleh ayahandanya. Pelajaran yang lain, ternyata orang yang dicintai oleh orang-orang yang soleh itu justru cobaannya besar. Hati-hati. Kalau orang dicintai oleh orang-orang baik, cobaannya gede. Dicintai oleh Allah Subhanahuwataala, cobaannya besar. Kalau orang dicintai oleh Nabi Muhammad, cobaannya gede. Ini paling dicintai Nabi Yusuf, cobaannya besar. Jadi kalau belum mendapatkan cobaan, maka juru dakwah itu insya Allah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka harus siap dengan cobaan-cobaan. Semakin Anda dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di situ akan ada cobaan. Cobaan Allah, idza habba 'abdan ibtala, Allah kalau mencintai seorang hamba diuji untuk diangkat terus semangatnya tinggi. Jadi ini, kalau kita dalam sebuah keluarga, baik keluarga nasab atau keluarga besar, maka ketahuilah, jangan sampai ada di antara kita yang berbuat zalim kepada sesama, maka dia akan rendah. Tapi untuk menata hati, di saat Anda dizalimi, di saat Anda disakiti, di saat Anda digunjing, ketahuilah itu kabar gembira, suatu ketika Anda akan melonjak. Jadi Nabi Yusuf menguasai Mesir saat itu, sampai adik-adiknya semuanya keluarganya bakal datang. Ini adalah pendidikan dalam keluarga. Hei, maka keluarga, kalau ada yang dizalimi oleh keluarganya, nyantai. Saya ingatkan bahwasanya setan itu kalau masuk ke neraka pinter. Tapi ini Nabi Yusuf kisahnya. Setan kalau masuk ke neraka pinter. Misal ada orang ngerebut waris. Yang ngerebut waris adalah di dalam neraka. Ternyata setan enggak puas, yang direbutkan mestinya ahli surga. Karena barangnya diambil dia. Ternyata setan enggak mau, kamu sudah direbut, duitmu enggak boleh masuk surga. Kamu harus masuk neraka. Caranya gimana? Setiap hari gunjing yang rebut waris. Omongin terus dia. Itu biarpun naik haji, tapi kan duit kita. Ada anak yang duit kita. Nah ini. Jadilah Nabi Yusuf, dia tetap sabar, lapang dada, tidak menggunjing, tidak marah, tahu diceburkan, tidak ada dendam di dalam hatinya nih. Oh. Tidak ada dendam. Kadang-kadang setan masukkan tuh, yang direbut warisnya masuk neraka juga. Kelompok yang direbut warisnya tuh, ya aduh paling jahat tuh. Semuanya menggunjing, masuk neraka juga setan sedang. Nah, itu masuk neraka gara-gara rebut waris. Ini masuk neraka gara-gara apa? Menggunjing. Mula-mula ini saudara Yusuf kata setan harus masuk neraka. Tak taunya Allah punya Nabi Yusuf. Gara-gara Nabi Yusuf saudaranya jadi masuk surga semuanya, kan begitu, lihat. Jadi inilah pendidikan yang luar biasa di dalam hal keluarga. Sering keluarga kita temukan orang berantem dan sebagainya.